jantung mencet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah jamaah sekalian yang kami hormati, tentunya tidak bosan untuk senantiasa kita mengingatkan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita rasakan, yang kita peroleh, yang kita dapatkan, kecuali pasti hal itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat darinya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan nikmat apapun yang ada pada kalian, fa min Allah, maka dari Allah, pemberian Allah, karunia Allah. Sehingga kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jamaah yang kami hormati, barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad kita terdapat segumpal daging yang jika dia baik maka akan baik pula seluruh amalan, akan baik pula jasadnya seluruhnya. Sebaliknya jika segumpal daging tadi itu rusak, jelek, buruk, akan rusak pula seluruh badannya. Artinya amal-amal yang lain pun akan jelek. Amal jawarihnya, amal anggota badannya pun akan rusak, akan jelek ketika segumpal daging ini jelek dan rusak. Apa dia? Kata Nabi, ala wahyil qalb. Ketahuilah dia adalah hati, kalbu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berlandaskan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa amal-amal kalbu, amal-amal hati, ma'rifatuha afradu wa ahammu 'alal 'abdi min a'malil jawarih. Kita mengenali, mengetahui, mempelajari dan mendalami terkait amal-amal hati itu lebih wajib, lebih penting atas seorang hamba ketimbang amal-amal anggota badan. Ya kan? Kita mempelajari bagaimana tata cara puasa, gerakan-gerakannya, tata cara sholat, gerakan-gerakannya. Dan dari awal sampai akhir. Mempelajari pula tentang bagaimana rincian salah zakat misalkan, tentang puasa juga, tentang bagaimana cara haji demikian dan demikian. Tentu kita tahu itu harus, itu wajib, ya kan? Karena bisa saja tidak sah ketika ya melakukan suatu perkara yang itu membatalkan atau dia meninggalkan yang syarat atau rukun. Tetapi kata para ulama, walaupun itu mempelajari amal-amal anggota badan tadi itu penting, harus, wajib, tetapi mempelajari amal-amal hati itu lebih fardu, ya, lebih wajib dan lebih penting lagi. Sehingga bisa kita perkirakan kedudukannya tentu sangat-sangat penting. Sholat saja Nabi perintahkan, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Harus benar. Kita mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi, wajib. Terkait haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Perintahkan, harus mencontoh Nabi. Ketika amal-amal jawarih tadi, anggota badan saja diperintahkan Nabi, harus, wajib. Ternyata sekali lagi kita mengenali amal-amal hati, ulama katakan itu apa? Lebih wajib, lebih penting daripada amal jawarih tadi. Jadi menunjukkan sekali lagi ini apa? Sangat-sangat pentingnya, sangat-sangat harusnya kita terus mengkaji, mempelajari terkait amal-amal hati. Karena tadi, kalau hati itu baik, anggota badan akan baik. Amal-amal anggota badan akan baik. Kalau hati rusak, hati jelek, hati buruk, akan jelek, buruk, rusak pula amal anggota badan. Sehingga dikatakan karena amal-amal kalbu itu asal, pokoknya, dasarnya. Sementara amal-amal anggota badan itu cabang, pelengkap, penyempurna. Begitu. Maka tentu ini sudah sering mungkin kita sampaikan, bahkan oleh para ustadz yang lain mungkin sering disampaikan. Pembahasan mengenai tawakal ini sangat penting. Pembahasan mengenai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu amal kalbu. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali yang salah memahami mengenai tawakal ini. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mendefinisikan tawakal itu sidqu i'timadil qalb 'ala Allah fi istijlabil manafi' wa daf'i al-madar min umuri dunya wa din kulliha. Kata beliau rahimahullah, yang namanya tawakal adalah jujurnya hati, jujurnya hati di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan di dalam menolak, mencegah kemudorotan-kemudorotan. Ya, jujurnya hati kepada Allah, ya, jujurnya hati di dalam bersandar kepada Allah dalam permasalahan apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan yang di dalam menolak kemudaratan-kemudaratan min umuri dunia wa din kulliha, dalam seluruh urusan baik dunia maupun agama. Dalam seluruh urusan dunia maupun agama. Itu tawakal kepada Allah. Jadi berarti tawakal itu terkait apa? Amal hati, kejujuran hati dia. Jujur tidak dia di dalam menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Sehingga kalau seorang itu betul-betul bertawakal pada Allah, betul-betul jujur di dalam menyandarkan urusannya hanya kepada Allah, dia akan menjalani kehidupan dunia ini dalam keadaan hatinya tidak berpaling, tidak menoleh kepada yang selain Allah. Dalam keadaan hatinya itu tidak bergantung dan bertaut kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertawakal kepada Allah. Kita akan sedikit bawakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang di situ memerintahkan untuk bertawakal. Yang di situ ada pujian kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang bertawakal dan seterusnya. Untuk kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut, untuk kita mengevaluasi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, وتوكل على الحي الذي لا يموت. Allah berfirman, وتوكل على الحي الذي لا يموت. Dan bertawakallah kamu kepada Allah Zat yang maha hidup dan tidak mati. Ini perintah jelas. Bertawakallah kamu kepada Allah. Allah itu Zat yang memiliki sifat apa? Hidup yang sempurna. La yamut. Tidak mati. Kekal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah dan diingatkan bahwa Allah itu Zat yang maha hidup. Agar kita jangan sampai bertawakal kepada makhluk. Karena kalau makhluk itu bisa wujudnya benda-benda mati, batu, pohon. Batu apa sih yang buat cincin itu namanya? Batu akik misalnya. Jangan sampai bertawakal kepada benda-benda tadi. Bersandarnya hati kepada benda-benda tadi. Karena hakikatnya itu benda mati. Ataupun kepada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada saatnya mati. Ya kan? Ada saatnya binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan akan tetap kekal wajah Rabbmu. Jalali wal ikram. Jadi yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahasempurnaan sifat hidup Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Ya kan? Sebagaimana dalam ayat kursi. La ya'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk, tidak pula tidur. Karena mahasempurnanya sifat hidup Allah. Kalau makhluk, sekuat-kuatnya makhluk, ada saatnya capek, ngantuk, tidur. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita bersandarnya kepada makhluk, bahkan termasuk di sini kepada diri kita. Pada diri kita, jangan. Karena kalau kita bersandarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada makhluk ataukah kepada diri kita, kita pasti akan kecewa. Kalau kita bersandar kepada misalkan kekuatan kita, kekuatan ada saatnya lemah. Kita diuji dengan sakit apa saja itu sudah lemah. Hilang kekuatan yang semula perkasa. Kalau kita bersandar kepada kecerdasan kita, ya, ada saatnya manusia tetap ada lupa. Manusia itu tetap adanya salah. Bahkan nanti, mohon maaf, kalau terus pada usia sudah renta, sebagian pikun, ya kan, hilang kemampuannya, kecerdasannya. Kalau kita bersandar kepada kekayaan kita, harta ada saatnya habis, ada saatnya ya habis, hilang. Maka sekali lagi di sini Allah perintahkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau tawakal, bersandar pada Allah Zat yang Maha Hidup dengan sifat hidup yang sempurna. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu telah berazam, yaitu telah membulatkan tekad, ya kan? Jika kamu sudah membulatkan tekad ingin mengerjakan suatu perkara, ini baik, ini positif, sudah kita bulat tekad mau mengerjakan. Bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Apakah untuk kita sandarkan kepada diri kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, kekuatan kita? Tidak. Allah bimbingkan, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Jadi di dalam kita menyandarkan urusan kita, jangan kepada kemampuan, kekuatan. Sudah bertekad bulat, membulatkan tekad, berazam ingin mengerjakan sesuatu, ini positif, ini baik, betul, jalan, laksanakan. Tetapi tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mencintai orang-orang yang bertawakal. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menunjukkan bahwa konsekuensi iman adalah kita tawakal pada Allah. Kalau betul kita jujur di dalam iman kepada Allah, maka apa? Konsekuensi kita harus bertawakal hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian benar-benar jujur di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakalnya kepada Allah. Ini beberapa ayat tadi yang menyebutkan tentang tawakal. Kemudian juga di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umat, ya, agar semenjak kita, ya, ini para umat beliau, agar semenjak masih kecil, masih muda, sudah tertanamkan dalam hati mereka bahwa segala kemanfaatan, kemudaratan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dibimbingkan Nabi. Maka secara khusus dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada putra paman beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam usia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, masih bocah, sudah diberikan pengajaran oleh Nabi untuk betul-betul menggantungkan kemanfaatan dan mudarat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. bukan kepada makhluk. Nah, di sisi lain ini menunjukkan kita sebagai para orang tua, inilah metode pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kecil harus kita tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada putra putri kita. Bertawakalnya pada Allah. Kebaikan, keburukan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di tangan makhluk. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai bocah, ya, dipanggil putra paman beliau ini, Abdullah bin Abbas, wahai bocah, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kamu akan mendapati pertolongan Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah pada Allah. Jika kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Usia beliau masih bocah, diajari kalimat-kalimat ini. Dan subhanallah, ini kalau menghunjam kuat di dalam kalbu kita, dan ini sudah kita tanamkan pada putra-putri kita semenjak kecil, ini betul-betul akan menciptakan, akan memunculkan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Yaitu maksudnya kalau kita betul-betul menjaga syariat Allah, kita bertakwa pada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ini pasti Allah akan jaga kita. Diri kita Allah akan jaga, keluarga kita, harta kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Ya kan? Kita kan gak tahu ke depan. Kalau kita tawakal pada kemampuan kita, istilahnya ya stres kita. Oh, nanti ada begini atau begitu ke depan. Berbagai macam kemajuan, sisi positif, sisi negatif, dan seterusnya, macam-macam. Gak kuat akal kita kalau harus betul-betul memikirkan ke depan berikutnya. Anak saya nanti bagaimana, cucu saya bagaimana, dan seterusnya. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Subhanallah, ini akan melahirkan ketenangan. Sehingga yang penting adalah sudah belum kita takwa pada Allah, sudah belum kita menjaga syariat Allah. Itu yang harusnya menjadi evaluasi bagi kita. Kalau kita jujur di dalam menjaga syariat Allah, takwa kepada Allah, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi, pasti, pasti Allah akan jaga. Allah tidak akan sia-siakan. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah Zat yang Maha Tahu nanti ke depan ada musibah apa, ke depan nanti yang mau seperti apa dunia ini, Allah yang Maha Tahu. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian kembali diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dibimbingkan oleh beliau, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, kata beliau, seandainya umat ini seluruhnya berkumpul, bersatu, bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu, memberikan kebaikan untukmu, kata Nabi, tidak mungkin mereka bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah telah takdirkan, Allah telah tetapkan untukmu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Seandainya umat ini seluruhnya berkumpul bersepakat untuk memberikan mudarat padamu, memberikan kejelekan padamu, tak mungkin bisa mereka memberikan mudarat kecuali ya dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah mengering. Itu catatan takdir telah ditetapkan. Demikian. Sehingga kalau ini betul-betul menghujam kuat dalam hati seorang hamba bahwa an-naf'u wad-dhar, kemanfaatan, kemudaratan di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan makhluk. Sehingga sampai digambarkan Nabi di sini, meskipun seluruh makhluk berkumpul, bersepakat untuk memudaratkan kita, tidak mungkin bisa kecuali memang apa yang sudah ditakdirkan. Demikian juga manfaat. Maka semua dalil ini, baik dari ayat, dari hadis, sekali lagi menjadikan bahan evaluasi diri kita, sudahkah kita membenahi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita benar-benar tadi apa? Jujur di dalam bersandar hanya kepada Allah. Ya kan? Di dalam kita ingin menggapai kebaikan-kebaikan. Di dalam kita ingin menolak kemudaratan-kemudaratan. Dan ingat tadi apa? Min umuri dunya wad-din, baik dalam urusan dunia maupun agama. Jadi tawakal itu tidak hanya dalam urusan dunia, masalah rezeki, masalah pekerjaan, masalah masa depan, itu dunia. Harus tawakal pada Allah, tapi masalah agama juga. Ya kan? Keimanan kita, keislaman kita, keistiqomahan kita juga apa? Harapan agar kita nanti husnul khatimah. Ini juga barakallahu fikum, kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada kita. Oh, saya sudah lama kok senantiasa ngaji. Saya sudah lama belajar agama. Pasti saya akan istiqomah. Ilmu saya sudah banyak. Dan seterusnya tidak. Jangan tawakal kepada diri pribadi. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang betul-betul jujur di dalam tawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi dia. Allah pasti akan cukupi dia. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang akan mencukupinya. Sementara tentu kita yakin Allah itu Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta ini, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memilikinya. Kalau sudah Allah yang menjamin, kenapa masih takut? Kenapa masih ragu? Kenapa masih bingung? Memang kita saja yang tawakannya masih kurang. Kalau yang menjamin itu orang kaya, kita kok tenang ya? Sudah, kamu ikut saya saja. Nanti sudah, saya tanggung semuanya. Tenang kita, padahal ini makhluk. Betul sekarang kaya, siapa tahu nanti orang tersebut jatuh miskin. Betul dia sekarang kuat, siapa tahu nanti lemah. Betul dia punya kedudukan, suatu saat nanti mungkin jatuh. Tapi memang kita tawakannya lebih kuatnya kepada makhluk, pada kemampuan pribadi dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, di sini diingatkan, kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, janji Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupinya. Sebaliknya kalau kita tawakalnya kepada makhluk, Allah akan mencampakkan kita. Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi dalam kitab Tauhid, beliau membawakan satu riwayat, ya kan? Satu riwayat dari Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada makhluk, kepada sesuatu, man ta'allaqa syai'an, siapa yang bergantungnya kepada sesuatu, makhluk itu, wukila ilaihi, hukumannya apa? Dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Artinya Allah campakkan dia, diserahkan kepada makhluk yang lemah, sama-sama makhluk. Ini kecelakaan. Kalau sudah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan tolong, Allah tidak akan bantu, Allah tidak akan ya mudahkan. Nah, terus bagaimana urusan hamba tadi kalau sudah dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, sehingga terkadang kalau kita dapati kok kehidupan terasa sulit, sempit, susah, jangan-jangan karena memang kita bersandarnya kepada kemampuan pribadi, kepada orang, kepada makhluk dan sebagainya. Kita kurang jujur di dalam bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang butuh terus kita evaluasi diri kita. Kembali tadi, siapa yang tawakalnya benar kepada Allah, Allah akan mencukupi. Sehingga kalau dalam masalah rizki, dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghlu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian itu bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tawakal yang benar, jujur, apa janji Allah? Allah akan beri rizki pada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung, yang mana burung tadi itu pergi dalam keadaan perut kosong, lapar, pulang di sore hari, ya, dalam keadaan perut kenyang. Pagi hari terbang, perutnya kosong, pulang, perutnya kenyang. Artinya kalau kita betul di dalam tawakal pada Allah, pasti Allah akan berikan rezeki. Allah tidak akan sia-siakan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman, yang bertawakal kepada-Nya. Tinggal kembalinya sekali lagi kitanya. Yakin tidak? Percaya tidak dengan segala ayat dan hadis tadi? Kaum muslimin yang kami hormati, rahimakumullah. Kemudian perkara berikutnya yang perlu kita ingatkan adalah bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, bukan maksudnya kita berpangku tangan. Bukan maknanya kita diam saja. Tidak bergerak, tidak berusaha, tidak menjalani sebab, tidak, itu keliru. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita menjalani sebab. Seperti di dalam peperangan melawan orang-orang kufar, Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum." Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah. Mempersiapkan berbagai macam yang dibutuhkan. Menjalani sebab. Dalam ayat yang lainnya, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl." Dan persiapkanlah untuk melawan mereka dengan apa yang kalian mampu dari kekuatan dan pasukan berkuda. Perintahkan menjalani sebab. Dalam masalah mencari rizki, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jika salat itu telah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, carilah karunia Allah, yaitu rizki Allah. Ini menjalani sebab. Sebagaimana tadi dalam hadis terkait burung tadi juga apa? Dia itu apa? Pergi di pagi hari, keluar dari rumahnya. Kemudian nanti pulang di sore hari dalam keadaan perutnya penuh. Jadi menunjukkan apa? Berusaha. Jadi jangan kita berpangku tangan, ah nanti kalau sudah ditakdirkan dapat rezeki ya dapatlah. Sudah saya diam saja di rumah. Bukan demikian. Dalam sebuah hadis juga disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permasalahan takdir bahwa semua sudah dicatat. Sahabat bertanya, "Afala nattakilu ala kitabina?" Tidakkah kita itu bersandar saja dengan catatan takdir kita? Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kita berpangku tangan saja dengan catatan takdir kita? Sudah nanti kan kalau ahlul jannah masuk jannah, Kalau kita ahli neraka nanti ya mau amal seperti apapun ya nanti masuk neraka. Sudah enggak usah kita berusaha. Kalau memang takdir kita masuk surga ya masuk surga, takdir kita masuk neraka, kita jadi orang baik ya. Jadi orang baik, takdirnya jadi orang jelek. Orang jelek enggak usah usaha. Apa kata Nabi menjawab pertanyaan tadi? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, berbuatlah. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan untuknya. Artinya kalau memang Allah takdirkan dia ahlul khair, orang yang baik, beramal, nanti Allah akan mudahkan dia menjalani amal-amal kebaikan. Ringan, amal berbuat baik ini, berbuat baik itu. Jadi perintah untuk apa? Beramal, berbuat. Tidak kemudian berpangku tangan dengan takdir. Juga beliau pernah ditanya terkait orang yang punya onta. Ya Rasulullah, onta saya ini saya lepas, kemudian tawakal pada Allah, atau saya ikat, kemudian tawakal pada Allah. Saya punya motor, zaman kita. Kunci saya taruh di situ. Sudah, saya masuk rumah atau dikunci stang dulu gitu kan. Diamankan, baru tawakal. Jawab Nabi ditanya terkait onta dari i'tilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu ontamu, tawakal pada Allah. Menunjukkan kita diperintahkan menjalani sebab. Jadi tidak kemudian bertindak istilahnya sembrono gitu ya. Sudah tawakal, pintu enggak dikunci malam-malam dibuka aja. Kalau enggak takdirnya ada maling ya masuk walaupun dikunci, tidak. Kita jalani sebab. Ya, dikunci, jendela dikunci gitu kan. Dan seterusnya, menjalani sebab. Sehingga berarti tawakal yang benar itu adalah bagaimana kalau kita secara zahir itu menjalani sebab dengan segala daya upaya yang kita mampu. Ya kan? Ingin rezeki ya dia kerja, cari kerja gitu. Ingin mendapatkan putra-putri salihah, salih dan salihah, ya, ya dia memberikan tarbiyah, ajari anak-anaknya begitu. Ingin mendapatkan keistiqomahan, ya dia belajar dan seterusnya. Itu menjalani sebab secara zahir, tetapi hatinya sama sekali tidak berpaling kepada makhluk, tidak berpaling kepada yang selain Allah, betul-betul jujur bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal yang benar seperti itu. Nah, cuma tadi seringnya barakallahu fikum orang-orang itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri gitu. Kalau dia tidak menjadi pihak yang bertawakalnya pada sebab, pokoknya ini harus ini. Nanti kalau enggak begini-begini, sebab yang dia agung-agungkan. Ada pula yang saya tawakal pada Allah, sudah saya enggak mau kerja, apa-ngapain. Di rumah saja saya. Ini namanya apa? Salah. Jangan sampai kita menjadi orang yang ifrat, jangan pula tafrit. Harus pertengahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menuhankan sebab, ya, sehingga gak mungkin kita bisa memperoleh ini itu tanpa kita berusaha menjalankan sebab yang demikian dan demikian. Dan jangan pula menjadi pihak yang kemudian kita, ya, mengatakan bertawakal kepada Allah tapi tidak mau menjalankan sebab. Benar tadi, konsep yang benar adalah zahir kita menjalani sebab, menjalankan usaha dengan maksimal, tetapi hati kita tidak berpaling kepada makhluk, tidak bergantung dan bertaut hatinya kepada makhluk, betul-betul jujur di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal itu semua. Ya. Dan sebelum kita akhiri, secara khusus kita ingatkan tadi bahwa di dalam masalah tawakal tidak hanya urusan dunia tetapi juga urusan agama. Min umurid dunya wad-din kulliha, baik urusan dunia ataupun agama seluruhnya. Jadi urusan agama juga kita tawakal pada Allah. Sehingga prinsipnya sama tadi. Sebagaimana dalam urusan dunia, urusan agama juga prinsipnya sama. Hati kita bersandarnya kepada Allah, sehingga kita betul-betul memohon pada Allah agar istiqamah, agar kita bisa kokoh di atas Islam, di atas iman, sampai nanti ajal khusnul khatimah. Di sisi lain kita menjalani, harus menjalani sebab. Sebab istiqamah itu apa? Ya kan? Kita harus jalani. Jangan sampai kita barakallahu fikum tidak menjalani sebab. Jalani sebab. Di antaranya majelis ilmu. Di antaranya apa? Memperbanyak amal salih. Di antaranya apa? Sering berkumpul dengan orang-orang yang khair, orang-orang yang baik. Ya, tidak menyendiri, ya, karena sebagaimana serigala itu menerkam kambing yang sendirian, ya kan? Tidak bersama gerombolannya, sendirian dia, kambing tadi, domba tadi, dia akan dimakan serigala. Demikian juga kita jika menjauh, memilih wah saya sendiri saja, sudah kuat imannya, lah syaitan akan menggelincirkan dia, terus menyeret dia kepada kejelekan-kejelekan, di akhirnya nanti ya semakin jauh dan semakin jauh. Jadi dalam urusan agama juga demikian prinsipnya. Menjalani sebab, bagaimana sebab-sebab baiknya agama kita, istiqomahnya kita, dan tetapi hati kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa memohon, berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.